dan burung malam bernyanyi, mengusir kesepian yang ada di hatiku, di hatiku. Oh, oh. Kau pun tersenyum ceria, hangat menyentuh jiwaku, yang mendambakan sejuta indah asmaramu kan bersemi dalam. Ciptakan indahnya dunia ini. Aku terlena dalam hangatnya pelukan dewiku. Kau penghibur hatiku dalam duka nestapa. Asmaraku tersenyum ceria, hangat menyentuh jiwaku, yang mendambakan sejuta indah asmaramu kan bersemi.